kekasih pujaan yang selalu di hati. Selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap hidupku, dengarkanlah, aku cinta, ku berikan ungkapan hatiku. Tiada lain yang bisa ku berikan. Oh, hanyalah cintaku. Kasihku.